pada suatu hari pernah pula terjadi, wahai kawan. Jika mangsa ku dapati, wow wow wow, aku pulang dengan hati kecewa. Pada suatu hari pernah pula terjadi, wahai kawan.